welcome back to yo, yo. Young and Dangerous. Yo. Oke, kita udah tadi udah 2 segmen ya. Enggak berasa ya 2 segmen berlalu begitu saja, Cia. Tapi kita tahu pasti teman-teman terberkati lah ya, dan kita juga sebenarnya saling terberkati ya dengan sharing masing-masing. Betul. Nah, kita masuk segmen selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Tanya jawab ya. Tanya jawab entah itu antara kita dan juga kita ada mau tipun-tipun ya, mau telepon-telepon nih beberapa istilahnya teman-teman kita yang di luar sana, tanggapan mereka soal tentang hari ini kan kita bicara tentang bersyukur, terus juga tentang sampah-sampah dalam hidup kita. Nah, kita mau tanya-tanya nih sama teman-teman kita. Nah, sebelumnya aku mau kasih rangkuman dulu ya. Tadi segmen 2 kita udah bicara tentang trash challenge. Trash challenge tuh sebuah tren kekinian ya zaman now, yaitu untuk dia mereka jadi berlomba-lomba untuk kumpulin sampah sebanyak-banyaknya, dan itu sangat positif banget. Dan kita juga bahas bukan hanya sampah dalam lingkungan, tapi kita juga sampah dalam hidup kita, juga dalam hati kita. Nah, tadi udah banyak pergaulan, kita udah banyak lah ya. Tadi sharing dari Juan, sharing dari Lia, sangat memberkati banget. Dan membuat istilahnya kita punya pola pikir dan punya pengetahuan yang baru nih ya, gitu betul, dengan sharing-sharing ini. Nah, masuk ke sesi tanya jawab, kita ada salah satu teman kita nih. Rencananya juga ya. Seumuran lah, masih kuliah, baru mulai maba, kuliah. Maba. Nah, kita mau telepon dan kita mau tanya-tanya nih untuk bagaimana sih dia bisa merasa bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Yuk, coba kita telepon ya. Coba telepon. Coba ya. Semoga bisa menjawab ya. Halo. Halo. Ya, ini dengan Vika. Iya. Weh, Vika lagi sibuk apa nih, Vik? Lagi sibuk kuliah. Oh, sibuk kuliah. Ganggu gak nih? Enggak kok. Enggak, oke. Nah, Fik, sebenarnya mau nanya-nanya sih. Boleh minta waktunya bentar, boleh ya? Boleh. Oke. Nih, Fika lagi di mana? Lagi di kampus berarti? Enggak sih, udah balik. Lagi di WT. Oh, lagi di kantor? Iya, kantor. Oh, lagi di kantor. Oke. Nah, kita mau tanya-tanya nih soal bersyukur. Vika selama ini gimana? Hidup aman atau mungkin ada masalah atau pergumulan? Jangan-jangan mau kita doakan juga nih. Kalau masalah sih sebenarnya banyak. Cuma kalau ada kata bersyukur sih gini. Hidupku tuh sebenarnya nggak selamanya mulus-mulus aja. Ada masalah banyak banget malah. Terus pergumulan yang lain banyak. Cuma aku mau belajar pada saat aku ngucap syukur, perlahan-lahan sih masalah itu akan selesai sih. Oh gitu, jadi pada saat mengusap syukur, masalah itu semakin kecil gitu? Iya. Wow. Boleh di-sharingin gak masalahnya itu apa? Ya biar teman-teman misalkan juga tahu nih. Mungkin juga ada istilahnya yang di sobat-sobat pendengar kita mungkin ada yang ini ya, istilahnya punya masalah yang sama, terus mungkin galau harus kayak gimana ngatasinnya. Nah, mungkin Vika bisa kasih tahu. Jangan-jangan ini loh solusinya. Solusinya, jalan keluarnya. Betul. Oh iya, ada sih. Jadi kan aku nih kan anak kos ya. Anak kos. Sama ya. Ini sama sama Juan nih kayaknya, anak kos sejati ya. Iya. Iya. Jadi pertama-tama aku mau ngekos itu, aku tuh pusing mau makan gimana, karena sejujurnya aku udah gak punya orang tua, udah gak punya siapa-siapa kan. Oh, gitu. Terus aku udah mulai bergumul ini nanti makan gimana dan sebagainya lah. Terus aku kayak satu hari, kalau hari pertama ngekos itu teman-teman care banget, kayak ngasih makanan semuanya lah, mereka tuh ngasih, peduli lah. Nah, ya iya peduli. Kalau hari satu minggu lah, tapi selebihnya mereka udah bodo amat, udah capek mungkin ya. Terus pada satu hari tuh aku kayak nggak ada uang sama sekali, mau minta sama tante kan kayak udah nggak enak, udah gede gitu kan. Terus aku tuh belum makan sekitar ya dua hari lumayan lama sih. Dua hari. Dapat mah nggak? Hah? Beneran? Dua hari. Sampai pernah hari sampai sih. Sakit mah nggak sih? Puji Tuhan sih nggak pernah. Oh, enggak ya, oh, puji Tuhan. Soalnya kan kalau di meme-meme di IG kan biasanya gitu ya. Roma, teman sejati. Enggak sih, puji Tuhan aku. Yoi. Ya, aku sih enggak sih, puji Tuhan enggak pernah ma gitu. Terus aku kayak, aduh Tuhan ini gimana, siapa yang mau jamin. Terus aku harus minta ke siapa, enggak enak mau minta sama tante. Cuma aku tuh selalu setel kalau misalkan lagi gak punya uang, semuanya lah pokoknya. Aku tuh selalu setel lagu ini, sekalipun aku dalam lembah, pokoknya gitu deh. Pokoknya sampai habis, itu aku setelin. Iya, puter-puter. Ya aku mau percaya, terus aku mau mengucap syukur aja sih. Tuhan pasti sediain, Tuhan yang udah kasih jalan, Tuhan yang udah nyuruh aku ngekos, pasti Tuhan yang jamin. Terus aku ngucap syukur, tiba-tiba ada aja yang kasih makanan lagi. Bahkan aku tuh dikasih uang, disuruh ke Indomaret malah, buat pilih apapun yang aku mau. Itu sih. Jadi pokoknya yang penting mengucap syukur, iya, terus mengucap juga syukur. Percaya ya sama jalannya, iya, percaya. Tuhan. Iya. Nah, kira-kira ada masalah yang membuat kadang-kadang Kafika nih down atau mungkin berpikir bahwa aduh ini udah gak ada jalan keluar nih, ini udah gak ada jalan keluar. Pernah gak ada masalah yang benar-benar besar banget gitu yang membuat iman Kafika turun gitu? Oh pernah sih, waktu kuliah sih, pas mau masuk-masuk kuliah gitu. Oh apa tuh? Jadi kan ya balik lagi, aku ini hidup sendiri terus bingung mau kuliah di mana segala macam lah pokoknya. Itu tuh aku udah putus banget harapan, temanku udah dapet semuanya lah pokoknya. Terus aku tuh belum sama sekali daftar apply di mana-mana gitu. Terus kayak sekali lagi berdoa, aku mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Tapi tiba-tiba ada aja gitu donatur yang bayarin aku sampai selesai nanti S1. Oh iya? Beneran sampai lulus? Iya, sampai lulus. Wow. Itu benar-benar istilahnya tangan Tuhan sih yang bekerja ya. Yang menyentuh lah ya. Iya, benar-benar. Iya. Karena istilahnya kasus untuk kita bisa dibayarin sampai full sampai lulus tuh kalau bukan Tuhan tuh nggak mungkin ya, karena tuh juga gak mungkin. Kuliah tuh uangnya banyak loh biayanya. Kafika kuliah banyak. Di mana Kafika kalau boleh tahu? Di Trisakti. Wow, apalagi Trisakti apa? Kan? Kafika ambil jurusan apa? Akuntansi. Woi, ini kayaknya bisa kerja sama Malia nih ya, ngatur-ngatur uangnya sama Malia soalnya. Iya bisa. Tapi kalau dari Fika sendiri udah punya planning belum dengan kuliahnya? Ke depan gitu? Mau gimana ya? Udah sih, kan nilaiku ini kan agak kurang sedikit bagus ya. Jadi aku maksudnya apa? Agak, ya. Agak kurang apa sedikit bagus pokoknya, nih? Beda saya, kurang sama sedikit bagus. Pokoknya kurang sedikit bagus lah. Oke. Terus gimana Kak Fika? Jadi aku planning buat kedepannya, ya aku kan udah dibayarin semuanya, aku pengen belajar lebih sungguh-sungguh lagi sih. Biar setidaknya itu uang Tuhan ya, tanggung jawab. Iya ya. Itu uang Tuhan, biar aku tanggung jawab. Dan berarti istilahnya kayak juga salah satu bentuk bersyukurnya Fika tuh ya, Fika. Justru malah pengen kasih yang terbaik, iya, gitu ya, iya, bersyukurnya betul. Benar-benar iya. Luar biasa banget sih, benar-benar sangat memberkati banget. Terus Fika selama ini pernah ada kayak kan dalam seminggu ini udah berapa kali pernah kayak nggak bersyukur gitu dengan keadaan gitu? Pernah mengeluh nggak gitu? Pernah sih, karena kan minggu kemarin ya, sejujurnya tuh aku benar-benar lagi jauh banget sama Tuhan karena kecewa banget sama banyak hal sih. Jadi aku kecewa gimana tuh? Pokoknya ya gitulah. Terus aku kayak sampai lupain Tuhan gitulah pokoknya. Sampai doa aja tuh males, tapi pas sudah sampai Bekasi lagi di kosan lagi kayak kembali lagi gitu hati buat ngucap syukurnya, tahu diri lagi gitu, bahkan lagi sendiri di kamar. Keren. Sangat wah, benar-benar jadi pelajaran banget sih buat khususnya buat kita hidup ya. Hidupku juga ya. Kadang kan susah loh untuk mengucap syukur tuh, susah banget sebenarnya. Apalagi tinggal sendiri, nah, aku juga ngerasain tinggal, sih. Nah, iya, dengan semua yang tadi Juan bilang, kesepian, semua problema kalau Juan kan anak pendatang ya. Jadi kayak merasa kesepian dan pasti ngerasa hidup kenapa begini banget ya, enggak ada yang bisa nemenin segala macam. Tapi kita misal contoh nih ya, Fika bisa hidup istilahnya bersyukur, bisa memilih untuk respon yang benar, nggak salah respon, benar-benar jadi pelajaran banget sih. Dan aku harap teman-teman sobat Yo di rumah bisa dan dimanapun teman-teman berada bisa belajar nih ya dari Vika untuk selalu bersyukur. Bersyukur. Nah, untuk dari Vika ada kesan, mungkin kesan atau pesan, saran gitu, pesan atau masukan, untuk masukan untuk teman-teman yang teman-teman Yoni yang mungkin lagi mengalami kondisi iya, yang lagi sama, nggak bisa bersyukur. Ini sih apapun yang terjadi di hidup kalian, mau itu seburuk apapun, yaitu Tuhan yang kasih pasti Tuhan juga yang akan bantu nyelesain semuanya. Dan juga jangan lupa ngucap syukur. Terima kasih Vika. Sorry nih udah gangguin ya, lagi sibuk. Iya. Semangat buat kuliahnya, semoga nilainya yang agak sedikit agak sedikit bagus. Bisa menjadi lebih bagus. Ya, amin amin. Ya, tetap nanti, semangat ya Kak Vika. Tetap semangat, mengucap syukur, semua yang Tuhan kasih pasti baik. Amin. Iya, amin. Thank you. Bye bye. God bless you. God bless you too. Oke, luar biasa banget ya. Kita udah mendengar kesaksian dari teman kita ya. Istilahnya ini bukan, istilahnya kita selama ini mungkin yang teman-teman dengerin ya dari tadi klise mengucap syukur gitu segala macam, tapi ini ya contoh nyatanya loh, contoh realnya bahwa benar-benar dalam mengucap syukur itu bukan hanya dalam hal-hal yang ribet, tapi ya dalam hal yang simple juga. Simple juga itu juga bisa mengucap syukur begitu sih. Iya, tadi juga Kak Vika sempat menyinggung pada saat kita mengucap syukur masalah itu kayak tiba-tiba berlalu gitu. Iya, hilang aja gitu. Iya, tiba-tiba kayak Tuhan kasih yang lebih ringan. Iya, Tuhan kasih jalan yang benar. Sebenarnya kan kalau kita enggak mengucap syukur kan kita kayak apa ya, merasa bahwa pergumulan kita tuh berat gitu kan. Iya. Pada saat kita enggak mengucap syukur, tapi coba pada saat kita mengucap syukur kayak rantai terus dilepas gitu loh. Jadi kita bisa bernafas dengan enak, lega gitu. Nah, itu dari Kak Vika sendiri kayak gitu. Nah, terus kan juga sebenarnya kalau dalam Alkitab nih, aku tuh sebenarnya nih ya, Lia, Juan, aku tuh punya ayat yang istilahnya kalau lagi aku down, aku lagi ngerasa hidupku kok begini banget, aku tuh punya ayat andalan lah istilahnya, ayat pegangan. Itu di Yesaya 43 ayat 4a. Apa tuh? Bacain dong. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi benar-benar kita itu udah di apa ya istilahnya berharga dan mulia loh. Tuhan tuh menganggap kita tuh anaknya sendiri, dan Tuhan bilang Tuhan tuh mengasihi kita. Jadi walaupun mungkin dengan segala kekurangan, baik kekurangan yang disengaja atau memang istilahnya kesusahan yang kita hadapi, Tuhan tetap mengasihi kita gitu. Sangat luar biasa banget dan sangat benar-benar apa ya, Tuhan tuh kasihnya tuh benar-benar besar banget gitu. Jadi kita nggak ada alasan sih untuk kita nggak mengucap syukur. Jadi bahkan kita masih bisa bernafas berdiri, masih bisa nih, kayak kita masih bisa ngomong ya, masih gitu, bisa punya teman, jalan-jalan, istilahnya harus mengucap syukur banget. Hal yang simple sih sebenarnya, kayak kan semua orang nggak bisa bernafas dengan kita. Kadang kan banyak orang yang mesti beli apa, oksigen bahkan buat betul, bernafas betul. Dan kita dikasih oksigen yang dari Tuhan yang bahkan banyak banget kita hirup. Karena kan emang kalau teman-teman cari tuh di internet tuh banyak loh yang kayak hitungan kita jadi kayak misalnya dalam 10 tahun kita hidup aja tuh oksigennya tuh butuh berapa gitu kan, berapa juta untuk udah tubuh habis kita. Bener. Nah, dan ini kita bisa nafas gratis ya. Gak bayar kan, selama bayar. Ini gak dapet pajak ya dari Tuhan, iya, kan? Gak dapet ya. Gak dapet cashback juga kan. Nah itu iya, makanya gak ada alasan sih untuk kita gak bersyukur sebenarnya gitu sih. Ya, dan jangan melihat dari satu sisi yang kayak kalian di situ-situ aja gitu. Tapi padahal kan Tuhan udah memberikan kalian banyak hal gitu. Jadi jangan. Iya, dan luar biasa banget tentang bersyukur. Kita udah kupas secara dalam ya tentang bersyukur, dan semua sharing, semua apapun masukan yang semoga teman-teman Yo di sana bisa merasakannya dan merasa terberkati juga ya dengan semuanya gitu. Dan untuk yang selanjutnya nih, tentang yang tadi kita bahas tentang trash challenge ya, yang kita harus kenali juga selain sampah lingkungan, juga kita harus kenali sampah di hati kita gitu. Nah, dan itu juga harus istilahnya apa ya, kita tahu dan kenali dulu nih ya sebenarnya diri kita tuh seperti apa gitu. Tadi yang Kak Fika singgung juga kan, dia ngekos, dia kesepian, tapi meskipun kadang dia udah lari dari Tuhan, tapi pada saat dia balik dia belajar mengucap syukur lagi. Nah, kadang kan kita kayak gitu kan manusia, kadang kita memilih untuk kita menjauh dari Tuhan, tapi percayalah bahwa Tuhan tuh akan menunggu kita gitu. Iya benar banget, karena kan kita mungkin ya dengan semua sampah, semua keinsecurean kita, yang semua perasaan tidak mengucap syukurnya kita, itu yang membuat istilahnya kita malah ambil jalan pintas. Untuk kita jauh kabur, karena kita malu gitu. Sebenarnya kita karena malu aja di hadapan Tuhan gitu, karena Tuhan tuh sebenarnya udah begitu baik dan kita masih bisa ngerasa insecure, kita masih bisa ngerasa nggak mengucap syukur, nggak bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Kita ngerasa juga banyak kelemahan, banyak sampah gitu dalam hidup kita. Nah itu sih yang mungkin mulai dari sekarang, seberapa buruk hidupmu, seberapa jahat bejatnya ya, bisa langsung istilahnya yang bikin kamu struggle dan down, justru malah kamu harus kejar Tuhan tuh gila-gilaan dan lebih lagi, karena di dalam Tuhan tuh semuanya tersedia. Mau baik mau buruk tetap Tuhan ya sediakan lah. Tuhan tuh adil. Setuju. Terus yang tadi aku bilang, Tuhan tuh mereka-rekakan segala sesuatu biar itu menjadi baik. Oke, nah sekarang tadi kan kita udah bahas yang bersyukur nih. Iya, betul. Kita udah bersyukur ya. Nah, sekarang kita mau ada surprise tambahan. Oh, surprise tambahan. Kita mau telepon satu orang lagi. Satu orang lagi nih. Yang luar biasa menurutku ya, karena kan aku kenal orang ini cukup ya lama dan cukup dekat lah, karena istilahnya dia ini pelayanan terus kuliah juga dan menurutku terus pegang punya pemuritan sendiri juga, dan itu menurutku sangat luar biasa banget sih. Dan kita akan telepon ya, coba. Iya, kita telepon ya. Halo Samuel. Halo. Ya, apa kabarnya nih Samuel? Hai. Sekarang lagi sibuknya apa nih? Minggu-minggu ini, bulan-bulan ini. Mungkin lagi di luar atau di mana nih? Ini lagi ada di rumah. Sibuk-sibuk hari ini sih kuliah sih. Selain kuliah? Ada juga pelayanan, ada juga rumah singgah yang masih jalani. Woy, rumah singgah. Biasa ya, berarti Samuel sama kayak aku nih. Dia iya, betul. Ngajar-ngajar rumah singgah juga. Rumah singgahnya ada berapa, Sam? Ada satu. Oh, tapi lumayan lah ya, lumayan, daripada lumayan. Kan mungkin ada yang pengangguran. Satu jiwa berharga sama Tuhan. Kalau boleh tahu nih Samuel, kuliahnya apa sih? Jurusannya di mana? Jurusan bisnis IT. Jago dong IT. Dia IT-nya. Bisnis nih, berbisnis nih. Lumayan. Okay. Udah bisa program dong berarti. Sudah lumayan lah. Oke, bagus. Oke. Berarti bisa lah ya pelayanannya di bidang komputer gitu-gitu. Nah Samuel, jadi gini nih, hari ini kan kita bahas, tadi kita udah telepon salah satu teman kita juga nih, Vika, yaitu tentang bersyukur. Tadi luar biasa banget sih sharingnya. Nah sekarang kita mau bahas topiknya tentang sampah dalam hidup kita. Tadi kan kita bahas tren-tren kekinian, terus ada trash challenge yang dimana orang-orang itu berlomba-lomba kumpulin sampah ya, banyak-banyaknya kan untuk menjaga lingkungan. Nah tapi kan sampah itu juga ada dalam hidup kita. Contohnya kan seperti kemarahan atau dosa. Apa dosa dan nah tadi kita udah bahas panjang lebar, tapi untuk melengkapi kira-kira nih menurut Samuel sendiri sampah dalam hidup kita itu tuh gimana sih, apa seperti apa dan dampaknya apakah justru malah bikin kita tambah oke dalam Tuhan atau bagaimana? Mungkin Samuel bisa jawab. Oke. Kalau menurut saya, sampah di dalam hidup kita itu sangat berbahaya dan sangat berdampak buat setiap kita. Contohnya seperti apa sih? Contoh pembohong. Nah, kalau kita misalnya gini, kita sudah berjalan dengan Tuhan, kita sudah mau terus berjalan dengan Tuhan. Nah, kalau misalnya nih contoh, teman-teman kita lihat bahwa kita adalah seorang pembohong, itu akan membatasi untuk kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Karena mereka melihat dampak dari hidup kita. Kalau teman-teman kita lihat kita sudah suka berbohong dan lain-lain, mau bagaimanapun mereka tidak akan percaya dengan kita. Nah, sampah itu sangat berbahaya buat hidup kita. Contoh lagi kan tadi bohong, contoh lagi ada lagi kemarahan, contoh. Nah, kalau misalnya kita punya anak, punya teman-teman nih atau punya sahabat di sekitar kita dan hidup kita terus marah-marah, hidup kita terus emosi sama teman-teman kita, kita gampang emosi sama teman-teman kita, itu akan sangat berdampak buat mereka dan mungkin mereka akan meninggalkan Tuhan karena kita. Jadi menurut saya, emosi atau sampah di dalam hidup kita itu sangat berdampak dan itu sangat membatasi hidup kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan lebih lagi. Oh gitu. Terus juga kalau anak-anak pemuritan gitu-gitu ya, nggak ngeliat kita jadi berkat gitu berarti ya kak? Kira-kira dia juga jadi teladan kan? Iya. Betul, tidak jadi teladan. Oke. Nah, kalau menurut Samuel sendiri nih dalam hidup sama ini ya, kalau sampah itu sangat berpengaruh nggak sih sebenarnya, dan cara mengenali sampah itu gimana? Mungkin kan Samuel apa ya, kan sekarang kalau kita tahu ya banyak pelayanan segala macem, tapi kan kita nggak tahu nih, jangan-jangan dalam Samuel juga ada sampah yang mungkin orang nggak tahu atau gimana nih gitu. Mungkin Samuel mau sharing. Menurut saya sangat banyak sampah sih di dalam hidup saya, karena setiap kita itu kan nggak pernah luput dari dosa. Nah, iya betul. Dan dosa inilah yang membuat hidup kita jauh daripada Tuhan. Contohnya seperti ini, banyak dari kita, terutama saya, setiap kali KKL kita akan terus mengejar Tuhan, kita akan sangat mengingini Tuhan dan semuanya. Tapi pulang dari KKL, maka iblis itu kan sangat pengincar kita. Iblis itu kan sangat intimidasi untuk merusak hidup kita. Iya, benar-benar. Contohnya gimana? Saya ingat banget waktu itu pada saat saya setelah KKL, saya itu punya kelemahan itu, saya punya kelemahan itu adalah nonton yang nggak benar. Contohnya, nah, pada saat saya setelah KKL, maka akan ada timbul pikiran-pikiran yang muncul untuk saya untuk nonton yang tidak benar lagi, dan saya tahu bahwa itu akan membatasi hidup saya dengan Tuhan. Untuk dosa. Membatasi pekerjaan Tuhan di dalam hidup saya. Iya, betul. Nah, itulah yang harus kita coba kenali. Nah, contoh cara kenal ini gimana sih? Nah, kita tuh semua sama-sama punya kelemahan. Nah, dari kelemahan itulah kita harus ubah kelemahan itu menjadi kekuatan. Contohnya betul banget. Contohnya seperti apa? Kelemahan contoh gini, kita tahu kita orangnya suka malas. Nah, maka kita harus belajar untuk tekun. Contoh, saya itu salah satu pemalas. Saya suka bangun siang, saya suka banyak hal lah. Nah, yang saya lakukan adalah apa? Saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Contoh, saya ngajar rumah singgah. Saya tahu itu mungkin pekerjaan yang banyak orang nggak mau. Tapi saya ambil. Mengapa? Itu untuk melatih hidup saya untuk tidak menjadi pemalas. Iya, betul banget ya. Ada lagi nggak kak, kayak kakak ngelakuin apa gitu untuk ngilangin kelemahan kakak, sampah kakak? Mungkin ada kan, soalnya takutnya ada sobat Yoni di luar sana nih yang mungkin punya struggle yang sama. Dia pelayanan, terus dia juga kuliah dan juga punya keluarga yang pasti, iya, ya betul. Karena kan terkadang mungkin juga ada keluarga-keluarga yang melarang anaknya terlalu dalam lah dalam dunia pelayanan mungkin. Iya. Itu kan juga sebagai ganjalan lah ya, sebagai istilahnya kelemahan juga gitu. Mungkin iya. Samuel ada cara khusus nggak gimana caranya? Kalau menurut saya secara khusus, mungkin ini setiap kita tahu bahwa kelemahan, bahwa setiap sampah di dalam hidup kita itu harus kita fight. Kita harus bertarung bersama-sama sampai kita menang. Kak, cara menangnya gimana? Contoh gini, setiap kali saya sudah mulai malas, setiap kali saya sudah mulai capek, sudah mulai letih, maka saya akan menyemangati diri saya bahwa hidupmu tuh lebih berharga daripada kalian cuma bangun siang dan lain-lain. Dan kamu harus lakukan yang lebih baik dan lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Nah, caranya adalah kita harus belajar untuk melakukan hal-hal yang kita mau lakukan untuk kita bisa mengurangi kelemahan itu. Contohnya, kalau misalnya saya nih Samuel suka nonton yang gak benar. Maka yang selalu saya lakukan adalah setiap kali saya mau nonton yang gak benar, saya akan cari film yang lain. Saya akan cari contoh film yang komedi atau apapun. Kita harus cari cara untuk kita menemukan, kita menghabisi setiap kelemahan itu gitu. Cari alternatif lah ya, kalau enggak penggantinya biar kita lupain kelemahan gitu ya. Itu. Oh, jadi cara kakak tuh kakak mengganti berarti ya, kayak apa ya namanya ya, mengubahlah dari ya, yang dari negatif benar. Ubah ke positif. Iya betul. Berarti kan istilahnya menurut Samuel nih, berarti kan sampah dalam hidup kita itu juga tergantung dari pikiran ya, dari pola pikir, dari mindset, dari semuanya. Nah, pernah nggak sih kayak ada, mungkin bukan Samuel lah ya, mungkin ada anak pemuritan Samuel atau apa, pernah curhat atau pernah apa dengan kendala dalam membuang sampah ini gitu? Karena kan susah loh, namanya kita nih ya, jadi sampah itu dalam hidup kita. Iya, kalau cuman baru seminggu dua minggu, tapi kalau itu udah bertahun-tahun itu kan jadi kebiasaan kan. Kayak misalnya contoh dia pemarah, berarti kan dia jadi kebiasaan dia tuh marah gitu. Nah, mungkin Samuel ada sharing, mungkin ada yang pernah curhat atau gimana gitu. Ya kan Samuel kan yang saya tahu dia muridin banyak anak ya. Iya gitu. Nah, coba Samuel bisa dijawab. Oke, kalau menurut saya untuk kita. Waktu itu ada satu anak saya, satu anak rohani saya curhat dengan saya. Dia punya kemarahan yang sangat banyak, kemarahan yang sangat sudah berlapis-lapis karena orang tuanya, ayahnya itu meninggalkan hidupnya. Iya terus. Kan? Ceritanya suaminya, ayahnya itu cerai dengan ibunya, gitu. Dan itu membuat luka, membuat hatinya itu sangat sangat marah dengan setiap kali dia melihat. Kalau ada ayah dan ibu aku gitu, ayah dan ibu dan anak mempunyai keluarga yang indah, sehingga setiap kali dia melihat dia selalu marah gitu. Nah, pada saat dia cerita seperti itu, saya bilang gini, untuk kita berusaha untuk keluar dari setiap sampah, keluar dari kelemahan, maka harus ada yang harus kita lakukan. Kenapa? Di Alkitab sudah dibilang gini, iman apa buatan hakikatnya adalah mati. Maka yang harus kita lakukan, okay, kita beriman, tapi kita harus berbuat. Contohnya seperti apa? Nah, anak ini pemarah. Dan saya kasih contoh gini. Kalau misalnya hidupmu sekarang gini, kamu selalu marah, dan itu akan melukai perasaan orang lain. Nah, yang harus kamu lakukan adalah pelan-pelan, step by step. Yang kita lakukan untuk kita mengatasi sampah ini adalah kita step by step, untuk kita mengurangi, untuk kita mengalahkan kelemahan ini dengan anugerahnya. Contoh, kan anak ini marah, maka yang harus dilakukan adalah setiap kali dia mau marah, ayo coba tenangin diri, coba mungkin saya selalu punya cara kalau saya lagi marah, saya akan minum. Minum apa, Kak? Dan saya akan diem, dan saya tidak akan telan itu air putih, dan saya akan diem. Sampai saya tenang, baru saya telan. Contoh seperti itu. Kita harus menemukan cara untuk kita meredakan setiap kemarahan kita, meredakan setiap sampah kita. Jadi usul saya buat setiap sahabat-sahabat di tempat ini, sahabat-sahabat yang mendengarkan acara ini, saya berharap setiap kalian bisa menemukan step dan step untuk kita bisa mengalahkan setiap sampah-sampah di dalam hidup kita. Wow. Seperti itu. Luar biasa banget ya, Kak. Nah, kalau tadi kan sharingannya tentang kemarahan nih, ada nggak sih Kak sampah-sampah selain itu? Sangat banyak, ada kesombongan, ada pembohong, ada malas, ada iri hati, pornografi, ada dendam, ada kepahitan, dan itu sangat musuh hidup setiap kita. Oke, nah terus untuk Kak Samuel sendiri nih, aku mau tanya, kalau misalnya nih, kan kita udah berusaha untuk istilahnya menanglah atau bisa buang sampah-sampah ini dari hidup kita gitu ya. Tapi apakah bisa sampah-sampah itu muncul lagi dalam hidup kita? Dan cara bertahannya nah, gimana? Nah, dan cara, karena kan biasanya tuh itu tuh yang susahnya tuh di situ. Iya, mungkin betul. Awalnya kita udah bisa nih. Kayak contohnya berarti, ya, aku misalnya, aku ada pemarahnya, aku ada iri hatinya juga. Itu gampang banget. Awal-awal iya mau sepakat mau hilangin iri hati. Awal tuh bisa sebulan dua bulan, tapi kan terkadang kita lihat ada orang yang dipromosikan atau teman kita lebih baik atau gimana itu muncul lagi ya. Itu muncul lagi gitu. Nah, apa gimana cara mengatasinya? Aku coba mau tanya ke Samuel. Nah, cara mengatasinya seperti ini. Kan di Alkitab tuh dibilang gini, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Iya, betul. Nah, setiap kita, bila kita jatuh, ayo kita bangkit lagi. Kenapa? Banyak dari teman-teman kita, mungkin semuanya, kita mengalami masalah-masalah yang berbeda. Dan mereka harus fight, mereka harus bangkit dari setiap masalah-masalah yang mungkin berbeda dari hidup setiap kalian. Nah, jadi setiap kita itu udah punya jalannya sendiri. Kita udah punya jalan sendiri untuk kita mencapai tujuan hidup kita. Untuk mencapai setiap tujuan hidup kita, maka ada proses. Nah, kalau kita melewati setiap proses dari jatuh bangun, contoh kalian sudah habis KKN nih, kalian on fire, kalian benar-benar cari Tuhan dan lain-lain, lama-kelamaan kalian akan mungkin bosan dan lain-lain. Ayo kejar Tuhan lebih lagi. Nah, caranya adalah setiap kita, ayo jangan nyerah, jangan putus asa bahwa masa depan itu sungguh aja gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita jatuh, ya ayo kita bangkit lagi. Jadi jangan pernah dengar setiap omongan iblis. Biasanya nih, iblis selalu ngomong gini, ya lo kan kamu jatuh lagi, ya kamu jatuh lagi kan, ya kamu malah lagi kan, dan lain-lain. Itu adalah perkataan-perkataan iblis yang akan mengintimidasi kamu ya, supaya kamu tidak bangkit lagi gitu. Padahal di Alkitab kita berkata jelas bahwa Tuhan menopang tangan kita untuk setiap kita bangkit dan kita menjadi seorang pemenang seperti itu. Wih, luar biasa banget nih. Luar biasa, luar biasa. Nah, kalau dari Kak Samuel sendiri nih buat teman-teman pendengar Yo, kira-kira ada saran atau apa enggak yang ingin disampaikan? Pesan-pesan terkait juga dengan sampah ini ya, gitu. Waktu itu iblis berencana untuk setiap kita nih, teman-teman yang ada di program Yo ini, mungkin sahabat-sahabat Yo yang sedang mendengar setiap pesan ini, mungkin kalian berpikir bahwa, Kak, aku capek untuk setiap kali aku selalu jatuh. Aku selalu jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, dan bangkit lagi. Tapi kakak cuma pengen pesan satu. Kalian lebih berharga daripada setiap kejatuhanmu. Ayo sama-sama betul, bangkit. Betul, benar. Ayo sama-sama kita berdiri untuk setiap generasi kita. Saya percaya bahwa program ini dibuat untuk setiap anak-anak muda di seluruh yang mendengarkan pesan, mendengarkan setiap kakak-kakak yang sedang siaran dan semuanya. Saya berdoa bahwa setiap kalian bisa ayo sama-sama bangkit dan kita berdiri untuk generasi ini. Amin. Saya percaya setiap sampah di dalam hidup kita itu sudah dibayar oleh darah Yesus. Maka kita sama-sama mau bangkit dan kita mau selamatkan generasi ini. Dan amin, biar amin. Setiap generasi ini bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin, amin. Oke, thank you banget Samuel yang udah bersedia luangin waktunya buat tanya jawab nih sama kita. Thank you banget. Semoga semua yang disampaikan oleh Samuel itu bisa jadi berkat, jadi rema buat teman-teman Yo di sana, juga buat kita juga ya. Jadi rema banget sih. Thank you banget. Sorry gangguin waktunya. Iya. Jangan kapok-kapok ya Samuel. Siap. Oke, thank you, bye-bye. Terima kasih Samuel. Oke, luar biasa seru banget, banget ya teman-teman. Dua narasumber, dua teman kita ini yang sangat luar biasa dan istilahnya ini juga kembali lagi ya contoh nyata nih, contoh nyata bahwa setiap kita itu bisa menang loh dari semua yang jadi sampah, jadi itu kita bisa menang juga gitu. Jadi jangan hopeless dulu kalau misalnya kalian udah terpuruk gitu ya, aduh gue udah nggak bisa lagi nih jadi apa, tapi percayalah Tuhan itu bisa kok gitu. Iya, pasti Tuhan mampukan lah ya. Tadi yang dibilang Tuhan tuh nggak pernah istilahnya sampai biarin kita sampai tergeletak. Tapi pasti Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan yang kasih tahu caranya gimana, benar ya? Gitu. Nah, terakhir aku mau bacain lagi nih ayatnya tadi, mungkin udah dibaca di segmen 2, cuman ini ayat sangat memberkati. Aku mau bacain ulang buat teman-teman semua di Kolose 3 ayat 5-17. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap seorang yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Wow, ini ayatnya walaupun panjang ya ngomongnya, aku juga udah berlibet-libet gitu ya. Tapi benar-benar sangat memberkati banget. Banget. Karena di sini benar-benar ngajarin kita bahwa matikanlah diri kita dari semua yang duniawi gitu. Jadi kita benar-benar harus fokus ya, udah mulai menentukan sih untuk kayak kita hidup untuk, istilahnya hidup untuk dunia atau hidup untuk Kristus lah istilahnya. Iya, betul. Benar-benar. Dan juga di sini tuh yang aku benar-benar tekankan, yang dia udah bukan, jadi ketika kita mematikan semua yang duniawi dan kita membiarkan istilahnya Kristus benar-benar hidup dalam kita, itu udah nggak ada lagi loh perbedaan antara ras, mungkin setiap kelemahan, setiap sampah, setiap keinsecurean teman-teman semua, itu udah nggak ada lagi, dan yang ada cuma hanya ada Kristus yang di dalam kita dan di dalam semuanya. Wow, itu kan luar biasa banget ya, hidup kita itu benar-benar full. Full. Itu Kristus isinya gitu, dan benar-benar luar biasa banget loh gitu. Karena Tuhannya yang besar ya di hidup kita. Iya, betul. Jadi benar-benar, makanya kan ada quote gini, more of you and less of us, less of me, less of us ya. Okay. Jadi benar-benar Tuhan yang ambil alih semuanya, Tuhan yang lebih dari hidup ya, dalam hidup kita, dan kita yang makin sedikit-sedikit berkurang gitu. Oke. Sudah di penghujung acara, luar biasa episode pertama kita. Gimana kesan-pesannya Juan? Luar biasa. Luar biasa. Juan dulu. Oke, kalau aku sih sebenarnya hampir-hampir sama semuanya, bahwa jangan pernah menyerah dengan setiap kelemahan, setiap apapun. Jangan pernah menyerah apalagi terburuk, karena buatlah Tuhan lebih besar daripada setiap kelemahan dan setiap dosa kita. Iya, kalau Lia? Lia gimana? Kalau aku sih ya buat semuanya, jangan pernah ya merasa dirimu tuh gak berguna gitu. Tapi karena ya, ya istilahnya juga mungkin kayak lebih ini ya, kayak setiap kelemahan itu juga setiap aspek kita, maksudnya kita mau nolak diri kita sendiri, mungkin kayak gitu ya. Iya, betul-betul gitu. Oke, luar biasa banget. Kalau aku pribadi untuk teman-teman di rumah, teman-teman di luar sana yang punya struggle, yang punya masalah, problem, masalah, yang lagi ngedrop, ya semoga dengan semua yang tadi kita udah sampaikan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai firman Tuhan, setiap sharing, setiap tanya jawab yang tadi juga dari narasumber kita, itu bisa membuat teman-teman jadi tahu ya sekarang harus ambil langkah seperti apa, harus berubah seperti apa, harus kenalinya gimana. Jadi semoga semuanya jadi berkat gitu. Amen. Sih. Dan menurut gue sangat seru. Ini seru banget pertama kita juga pertama ya kita dengan ya, dua first kalian, semuanya. Ya. Dan benar-benar aku harap di episode-episode selanjutnya membuat kita tetap makin dekat lagi sama ya, Tuhan. Dan saling membangun, nopang satu sama lain. Dan jangan bosan-bosan juga sama kita. Yeah, ya walaupun kita banyak ngomongnya ya, bawel banget kita kayaknya. Oh my god. Tapi aku harap semuanya bisa apa ya? Diberkati. Diberkati. Oke, okay, itu aja dari kita. Mohon maaf bila ada kurang atau kesalahan kata. Ya. Terakhir, saya sekali lagi dengan saya Juan Ricky. Saya Lia dan saya Fania, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam yo, God bless you.